Mitra bisnis dalam tajuk tulisan Saya Mimpi Jadi Presiden di sebuah harian nasional, Kwi Kianggi menyatakan, dalam mimpinya sebagai seorang presiden, ia menggunakan segala kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya untuk membenahi segala masalah yang terjadi di negeri ini dengan tangan besi. Salah satunya adalah masalah beban hutang yang kian lama kian menumpuk. Seperti apa implementasi tangan besi dalam masalah ini? Segera kita temui Kwi Kianggi. Pak Kwik, seperti apa Bapak menggunakan tangan besi untuk atasi masalah hutang? Ya, kita mengatakan begini. Jadi sekarang ini kami tidak bisa membayar. Itu kan sangat sederhana kan. Sekarang hutang-hutang itu kan kita mengatakan, loh ini kan lucu. Hutang ini tidak bisa dong begini. Dulu waktu memberi hutang kan Anda menilai kita bisa bayar kembali apa enggak. Kreditur yang kreditnya macet itu harus ikut bertanggung jawab, ikut menanggung kerugian dong. Jadi minta haircut. Haircutnya didasarkan atas prinsip yang mereka hayati sendiri kok. Contoh konkret, ada pengusaha Indonesia utang 12 miliar dolar kepada berbagai bank di Amerika. Nggak bayar. Banknya di Amerika memperkarakan di pengadilan Amerika, dikalahkan oleh Majelis Hakim Amerika. Alasannya mengatakan Anda kan tahu siapa yang Anda beri kredit. Ya salahmu sendiri kalau kreditnya macet begitu kan itu. Jadi, kalau hubungan antara kreditur dan debitur, kalau ada debitur yang macet, itu yang memberi kredit itu sebelum memberi kredit kan harus menghitung-hitung dan menilai apakah kira-kira bisa membayar kembali atau tidak gitu. Nah kalau tidak bisa membayar kembali berarti dia sejak awal penilaiannya salah kan. Kan dia harus ikut bertanggung jawab. Nah, mereka kan menggerojok Indonesia utang sejak tahun 1967, ternyata kan kesulitan. Kok terus mau menangnya sendiri, pokoknya bayar beserta bunganya segala macam gimana? Nah, itu bicara saja tidak berani dengan para kreditur. Tapi Pak Kwik, sebagai pihak yang berutang, bukankah ada konsekuensi yang harus ditanggung jika tidak membayar? Oh, tidak bisa. Indonesia negara sovereign. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau Indonesia mengatakan saya nggak mau bayar utang saya. 2 miliar itu dibom itu saya nggak bisa membayangkan. Jadi kalau Indonesia mau ngemplang sebagian haircut, ya nggak 100% tentu sebagian. Itu nggak ada konsekuensi, paling-paling diboikot tidak diberi utang lagi, ya sudah nggak apa-apa. Menderitanya sampai seberapa sih? Demikian Kwi Kianggi, saya Dinda Natasha.